بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم، kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarh An-Nuniyah yang menjelaskan tentang sifat-sifat tempat yang kekal yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu syurga. Pada pembahasan yang terakhir, kita sampai pada penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan yang berlipat ganda kepada ahlul jannah ketika mereka masuk syurga, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, bahwa seorang lelaki dari ahlul jannah mampu dalam satu hari untuk berkumpul dengan 100 dari bidadari. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa yastati'u rajulun fil jannati biquwatil mi'ah allati hasalat lahu ay yufdiya ila mi'ati imra'atin bila dha'fin wala futur. Dan seorang laki-laki di dalam syurga, dia memiliki kemampuan dan kesanggupan seperti kelipatan 100 kali lipat dibandingkan orang yang terkuat di muka bumi ini, yang mana dengan itu dia mampu untuk berkumpul ataukah berhubungan dengan 100 dari wanita ahli syurga tanpa ada kelemahan, tanpa disertai rasa lelah dan capek. Sebab telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ahlul jannah mereka tidak mengenal yang namanya nasab, yang namanya ta'ab, capek, lelah, letih. Mereka tidak mengenal itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jasmani mereka dalam keadaan sempurna. Wa aqwa ahlil jannati wa aqdaruhum 'alal jima' huwa a'affuhum fi hadhihi ad-dunya. Nah, lalu siapa di dalam syurga itu yang paling kuat, yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurga untuk berkumpul dengan istri-istrinya? Kata beliau bahwa orang yang paling kuat di dalam syurga dan yang paling memiliki kemampuan untuk bersetubuh, untuk berjima, huwa a'affuhum fi hadhihi dunya, adalah yang paling memelihara dirinya di dunia ini, yang paling menjaga dirinya untuk tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li zuhdihi fi hadzal mata'il haqir wal hitamil fani, karena dia tidak membutuhkan, dia bersikap zuhud dengan dunia yang hina ini dan tali kekang yang akan sirna ini, yaitu alam ini, dunia. Maka seorang yang zahid terhadap dunia dan lebih mengutamakan akhirah, maka mereka itulah yang diberikan kekuatan yang lebih daripada yang lainnya. Fa idza aradta an tahdha bitilkal maziyah, maka apabila engkau ingin mendapatkan keistimewaan itu, fama alaika illa an tasta'idda lima hunalik, maka tidak ada jalan bagi kamu melainkan kamu harus bersiap-siap untuk menghadapi itu. Bihifdzi farjika, dengan senantiasa memelihara kemaluanmu. wa ghaddi basarika, dan senantiasa menundukkan pandanganmu, wa sabrika ala mararatil hirman, dan hendaklah kamu bersabar atas kepahitan-kepahitan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melewati batas. Nah, bersabar. Walaupun kesabaran itu pahit. Di mana seorang harus bersabar untuk menahan hawa nafsunya agar tidak menjerumuskannya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yakini bahwa ini adalah kesabaran yang sesaat. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih indah dan lebih nikmat dari itu semua. Wa hadza amrun jadirun bil aqil. Maka ini adalah merupakan perkara yang pantas bagi orang yang memiliki akal. Alla yuqassira fi idza arafa miqdar at-tafawut baina ma huna wa baina ma hunaka. Orang yang berakal dia tidak akan menyanyiakan, ya. Ketika dia telah mengetahui demikian jauhnya perbedaan antara apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat, maka orang yang berakal selalu mencari yang tentunya mendatangkan kenikmatan yang lebih kekal, yang lebih nikmat, yang lebih bahagia. Fa inna ma huna min ajmal nisa'id dunya la ya'dilu wa la qalamat dhufrin wahidatin min al-huril 'ain. Lalu kata beliau, ketahuilah sesungguhnya apa yang kita dapatkan di dunia ini dari seorang wanita yang tercantik di dunia ini itu tidak bisa menyamai, ya, tidak setara, bahkan tidak sekuku, tidak sedikit pun, secuil pun tidak sama wanita dunia ini dengan wanita yang ada di dalam surga dari bidadari. Nah, tidak ada persamaannya, ya. Kata beliau, wala qalamatu dhufrin wahidah, tidak sekuku, ya, tidak ada persamaannya sama sekali. Wa madha hahuna illa al-arak wasyijar wa su'ul khuluq wa fuhsyul kalam. Apa yang kalian dapatkan di dunia ini? Tidak ada yang kalian dapatkan, kata beliau, kecuali al-arak, berseteru, bertengkar, cekcok, ya, buruknya akhlak, kotor dalam berbicara. Itu yang kita dapatkan, ya, kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'ama fihinna minan naqais wal uyub, tambah lagi mereka terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak aib. Jangan disamakan dengan wanita dunia dengan ahli syurga. Farrajulu ma'aha fi ghammin da'imin wa hammin lazib. Sehingga orang kalau bersama wanita dunia ini, ya, selalu saja dalam keadaan sedih. Nah, mau dilawan ya wanita, kan begitu. Ya, mau diajak tengkar ya perempuan. Ya. Kalau kita ngajak bertengkar ya kita juga yang melemahkan diri kita. Yes, biarkan saja sudah. Sehingga kalau dia pun melawan maka akan terjadi pertengkaran yang dahsyat. Kalau dibiarkan ya tetap juga seperti itu. Namanya wanita ya tetap aja bengkok. Sehingga sang suami selalu dalam keadaan sedih, ya, bingung, gundah gulana. Nah, la yantahi illa bitalaq awil maut. Yang perseteruan ini, pertengkaran ini dan percekcokan tidak berhenti kecuali salah satu dari dua hal terjadi. Imma cerai atau sekalian mati salah satu dari keduanya. Cerai atau mati. Selama masih bersatu, wah, pertengkaran. Wa minal ajib annal hala qad tabaddala wa asbaha ar-rijal alladzina ja'alahumullahu qawwamina 'alan nisaa' khadi'ina lisultanin nisaa'. Nah, beliau masih menjelaskan perkataan Ibnul Qayyim ini. Ibnul Qayyim mengisahkan tentang wanita-wanita yang ada di zamannya sekarang, apa pada waktu itu. Kata beliau, ya, dengan bahasanya pensyarah ini, suatu hal yang mengherankan, bahwa justru keadaan sekarang ini terbalik. Terjadi perubahan. Sehingga laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin wanita, kok justru mereka yang tunduk di hadapan kekuasaan wanita. Wanita yang jadi ratu. Sementara suaminya jadi prajurit. Ya, yang memerintah sang istri. Yang menguasai ya istri. Nah, terbalik keadaan. Padahal Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu yang memimpin. Tapi justru kata beliau, keadaan sekarang ini sudah berbalik. Justru para wanita itulah yang memimpin rumah tangga. Ya, dia yang berhak mengatur, bahkan dia memerintah suaminya, mengatur suaminya. Fallahu qad ja'ala an-nisa 'awaniyan fi aydir rijal. Padahal Allah telah menjadikan para wanita itu statusnya sebagai tawanan-tawanan di tangan para lelaki, suami-suaminya. Mereka itu statusnya tawanan. Ya kalau ditawan berarti statusnya apa? Budak, ya kan? Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fi hajjatil wada', sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah pada hajjatul wada', haji perpisahan. Kata beliau, ala fastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah, hendaklah kalian memberikan wasiat tentang para wanita dengan wasiat yang baik. Fa innahunna awanin fi aidikum, sesungguhnya mereka-mereka itu adalah tawanan-tawanan di tangan-tangan kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik, kalian tidak memiliki dari mereka sesuatu apapun kecuali itu. Mereka itu tawanan kalian, ya. Sehingga merekalah yang mestinya jadi prajurit dalam rumah tangga, taat kepada suami. Kalau sekarang berbalik kata beliau, suami taat kepada istri. Nah, suami yang justru taat kepada istrinya. Fa asbahar rijalul an humul awani fi aidin nisa. Justru sekarang kata beliau, para lelaki, para suami, mereka yang jadi tawanan-tawanan di tangan para wanita. Terbalik. Fala tufaddil ayyuhal aqilun nasih li nafsihi hadzal adnal khasis 'alal a'lan nafis fatabu'u bi kulli khaibatin wa khusran. Maka jangan sama sekali, wahai orang-orang yang punya akal, wahai orang-orang yang hendak menasihati dirinya, jangan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia yang rendah ini, yang hina ini, lalu kalian meninggalkan suatu yang lebih berharga, kehidupan akhirah, sehingga kalian nanti kembali dengan penuh kerugian. Jangan sama sekali, ya. Jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata pensyarah ini, wa rahimallahu al-muallif. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim rahimahullah. Karena Ibnul Qayyim menggambarkan situasi yang ada di zamannya. Padahal mungkin waktu itu belum ada istilah yang dikenal sekarang ini dengan istilah emansipasi. Nah. Ya. Tapi justru seperti itu keadaannya. Mulai bermunculan para wanita yang di atas, laki-laki yang di bawah. Tidak sedikit di antara keluarga-keluarga sekarang wanita yang bekerja keluar rumah, ya kan? Sementara suaminya jaga anak, cuci piring, ya, lipat pakaian, nyetrika pakaian. Yang semestinya pekerjaan perempuan dikerjakan oleh suaminya. Kenapa? Karena suaminya enggak punya kerja katanya. Yang bekerja adalah istri, ya. Nah, yang bekerja istri. Kenapa? Suaminya hanya tamatan SMA, sementara istrinya, masya Allah, insinyur, ya, S2 sampai S3. Nah, jangan melawan suaminya. Suaminya nggak bisa apa-apa sudah. Nah, dari sisi pendidikan dia merasa minder. karena istrinya memang lebih pintar gitu. Nah, Allahul musta'an. Sehingga suami ini pun jadi prajurit. Banyak sekali keadaan yang seperti ini. Ya, suami enggak punya wibawa di hadapan istrinya. Ya. Sehingga hadis-hadis itu sekarang kan terbalik. Suami yang taat kepada istri. Suami yang meladeni istri. Kalau istri pulang, suami yang bukakan sepatunya. Ya. Nah, suami yang menyediakan makan siangnya. Nah, banyak yang seperti ini keadaannya. Sehingga suami enggak bisa apa-apa. Mau ngatur sedikit, lah. Kamu ngapain ngaturin saya? Saya ini insinyur, kamu itu hanya lulusan SMA. Hah? Apa kepandaianmu? Nah. Oh iya, maka tahu diri suaminya. Oh iya, memang saya cuma lulusan SMA. Enggak bisa apa-apa. Ya. Tambah lagi kalau enggak punya kerja, wah. Jadi-jadian istrinya. Allahumma musta'an. Lalu pensyarah kitab ini mengatakan, semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim. Fahada kalamuhu fi nisa'i zamanihi. Ini perkataan beliau menceritakan tentang wanita-wanita yang ada di zamannya. Wa ma balagna min kuhatin wa su'i adabin wa tasallutin ala rijal. Dan apa-apa yang dilakukan oleh para wanita sampai kepada tingkatan jeleknya adab mereka, jeleknya akhlak mereka, dan mereka justru menguasai para lelaki. Famadza asa an yaqul law bu'itha fina al'an. Ya. Maka kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Ibnul Qayyim, kata beliau, kalau sekiranya Ibnul Qayyim melihat zaman kita sekarang. Ini beliau orang Mesir, tinggal di Mesir. Nah, lah gimana kalau Ibnul Qayyim melihat zamannya? Ya. Juga bisa kita katakan, gimana kalau Ibnul Qayyim melihat zaman kita? Hidup di Indonesia melihat kondisi zaman seperti ini. Ya. Nah. Kalau dulu mungkin hanya seputar keluarga saja, rumah tangga, wanita yang menguasai laki-laki. Kalau sampai sekarang, wah. Nah. Lebih daripada itu. Perempuan profesinya kemana-mana, petinju, gulat, nah, sepak bola. Ah. Nah. Wah, semakin kaget lagi Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ya, semakin kaget kok ada wanita seperti ini. Nah. Wa ra'a nisa'ana yakhrujna kasiyatin 'ariyat ma'ilat mumilat. Gimana kalau Ibnul Qayyim melihat wanita-wanita di zaman kita? Mereka keluar berpakaian tapi telanjang. Ya. Berjalan lenggak-lenggok. Berdandan tabarruj, kepalanya dipasangi apa itu, sanggul, ya, rambut palsu, persis seperti yang disifatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yujibna syawari' wa yamla'na turuqat wa yaghshina duwar sinima wal mutanazzahat. Mereka memenuhi jalan-jalan, ya, syawar, jalan-jalan. Nah. Dan bahkan mereka pun memenuhi tempat-tempat sinema. Ya, dari bahasa Inggris ini kan. Apa sinema? Bioskop. Nah. Tempat-tempat pemutaran film. Mereka memenuhi tempat-tempat itu, tempat-tempat hiburan. Dipenuhi oleh para wanita. Tidak percaya, buktikan sendiri. Nah, mau kemana? Pasti para wanita di sana. Berjubel-jubel para wanita berdatangan. Ke mall wanita, ya. Ke tempat rekreasi, wah, perempuan hadis wala haraj. Nah, ya. Seakan sehingga kita yang ingin sedikit merasakan, ya, sebagian dari apa kebebasan itu enggak bisa bebas. Mau ke suatu tempat wanita, ingin ngamalkan sunnah misalnya belajar renang, Iya kan? Ya, ingin latihan berenang, ya, sibahah. Tapi kita mau kemana? Kolam renang yang kosong dari wanita mana sekarang ini? Ya, paling kalau tahu-tahu jadwal, ya, itu pun sulit. Ke kolam renang ada syarat-syaratnya. Tak boleh pakai celana panjang. Ya repot. Nah. Mau ke pantai? Wah, pantai juga dipenuhi para wanita. Ya, tempat yang terbaik di pondok memang. Nah, ya. Wa yuzahimna rijal, dan mereka justru ya. Yakni berdesak-desakan dengan para laki bil manakib, dengan pundak-pundak mereka berani desak-desakan. Fi wadhaifil hukuma, baik dalam ya pekerjaan-pekerjaan pemerintahan, tugas-tugas pemerintahan. Wa fi a'malil masani' wasyarikat, di pabrik-pabrik, ya, perusahaan-perusahaan. Para wanita, ya, bahkan kalau nggak ada wanitanya nggak laku perusahaan itu. Coba bayangkan kalau ada mobil baru yang keluar, yang bergaya di depannya siapa? Perempuan. Hubungan apa mobil baru sama perempuan? Ya, hubungan apa? Coba, nggak ada hubungannya, hanya sekedar untuk menarik perhatian karena perempuannya, kan begitu? Ya. Dan bukan hanya karena perempuan, karena untuk memperlihatkan auratnya. Coba dipajang di depan mobil yang baru orang yang pakai cadar misalnya, nggak laku itu, nggak laku, ya, karena memang bukan itunya. Yang ingin diperlihatkan adalah aurat, yang diperlihatkan auratnya. Nah, dijual para wanita itu dengan harga yang murah, ya, mereka dapat duit ya dari hasil itulah. Jadi pamer, ya, pameran mobil perempuan yang dipamerkan, pameran motor perempuan yang naik motor, ya, hampir semua. Pameran apa lagi? HP perempuan, kan begitu. Hampir setiap ya iklan-iklan reklame pasti perempuan. Nah, mereka dijual dengan harga yang begitu murah. Sementara kaum muslimin ingin memelihara mereka, menjaga mereka. Tempat kalian itu di rumah, waqarna fi buyutikunna. Nah, kata mereka, wah, Islam ini mengungkung para wanita, enggak bisa bebas, di penjara wanita itu. Sekarang bukan masa penjajahan bagi para wanita. Dulu memang gelap, sekarang kan sudah terang. Ya. Apa itu? Habis gelap terbitlah terang. Nah, sekarang kan sudah terang, transparan. Ya. Semuanya serba buka-bukaan. Allahul musta'an. Padahal kalau mereka mengetahui syariat Islam, mereka akan mengetahui keindahan Islam yang memelihara para wanita, melindungi mereka. Nah, dipelihara, berhijab, tidak dimakan oleh orang-orang yang rakus, tamma'un. Nah, sehingga fasad, kerusakan terjadi. Sebabkan karena para wanita ini. Allahul musta'an. Ya. Idzan lihamdillahi azza wa jal ala an taqaddama bihi zaman. Jadi kalau begitu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Ibnu Qayyim hidup di zaman yang lalu, walam yashhad hadzal asr al mankut, dan tidak menyaksikan masa yang sangat malang sekali zaman sekarang ini. Alladzi qalabat fihi kullul awdha', yang telah berubah setiap keadaan. Waqtallat kullul qiyam, dan telah hilang setiap hal-hal yang mulia. Wa asbaha fihi al-ma'rufu munkara wal munkaru ma'rufan, sehingga yang baik dianggap mungkar, sedangkan yang mungkar dianggap sebagai hal-hal yang baik. Nah, kalau wanita sekarang ini telanjang, itu tidak dipermasalahkan. Ya, pakaian mereka semakin bertambah zaman kan semakin pendek, iya kan? Kalau dahulu masih mending lah, kadang keluar ya masih malu, pakaiannya sampai roknya itu sampai agak ke bawah lah, ya, pakaiannya pakaian ya bajunya itu masih masya Allah ya, walaupun sudah tabarruj maksiat, tapi bertambah zaman terus, seakan-akan pakaiannya nggak pernah diganti gitu loh. Ketika dia umur 10 tahun, dia beranjak ke umur 20 tahun masih pakai itu juga, ya kekecilan kan, kekecilan ya. Kalau umur 10 tahun masih mending tertutupi. Ya kalau dipakai dia umur 20 tahun, pakainya yang zaman 10 tahun yang lalu, terlihat auratnya. Nah. Udah enggak malu, enggak malu. Nah, dibiarkan gitu. Ya. Allahul musta'an. Kadang-kadang ditarik-tarik ke bawah. Loh. Lah kalau memang mau disembunyikan ya pakai yang panjang kan. Pakai yang pendek ditarik-tarik ke bawah lagi. Manfaatnya apa? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dan orang gak menganggap suatu hal yang aneh, ya kan? Tren, gaya baru, modern. Tapi coba, kalau ada orang pakai hijab hitam, wajahnya gak kelihatan di bandara sendirian. Wah. Nah, coba. Dipelototi sama mereka. Dipelototi. Nah. Ya, dianggap aneh. Padahal justru dialah yang hendak memelihara dirinya. Nah. Alhamdulillah kalau di sebagian tempat seperti di Yaman, ya alhamdulillah masih mending lah. Ya. Walaupun sudah mulai di bagian kota, di Son'a itu mulai. Ya, semakin berkembang zaman, semakin bertambah orang-orang yang mulai berani membuka wajahnya. Kalau tahun-tahun yang lalu enggak, enggak berani mereka. Yang membuka wajah itu yang datang dari luar. Orang India datang ke Yaman, ya. Turis-turis datang ke sana. Adapun penduduk negeri, mereka enggak malu untuk membuka wajah mereka. Itu dulu. Nah, ana ketika berapa ikhwan baru datang, baru turun di Son'a, mau tukar uang. Nah, rupa-rupanya yang bertugas sebagai apa itu di money changer, itu wanita. Berhijab, masya Allah. Ya. Gak terlihat sama sekali. Wajahnya gak terlihat, tertutupi semuanya. Kaget. Pikiran anak bahwa Yaman itu ya sama mungkin seperti Mesir, seperti Indonesia sama. Ternyata enggak, masih ada mereka melihara hijab. Nah, kalau sudah jam 6 sore, itu sudah enggak ada perempuan yang berkeliaran. Sudah enggak ada lagi, enggak ada. Kecuali kadang-kadang ya, ya beberapa orang yang jalan dengan suaminya. Nah, kalau sekarang sampai jam 12 malam masih nongkrong. Iya kan? Allahul musta'an. Ya sekarang mulai. Ya. Satu persatu berani untuk buka wajah. Fitnah. Ya, sehingga para ulama mereka selalu memperingatkan kaum muslimat khususnya dalam permasalahan ini. Nah. Fallahu malakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath. Wa alaika tuqlan wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Maka ya Allah, bagimulah segala puji dan kepadamulah kami mengadu, dan engkaulah sebagai tempat kami meminta pertolongan, dan engkaulah yang akan melepaskan kami dari kesukaran, dan hanya kepadamulah kami bertawakal, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau melanjutkan rahimahullah, fi hadhil abyati yatakhayyalul muallifu hawra al-jinan. Dalam bait-bait syair ini, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengkhayalkan tentang bidadari surga. Bidadari-bidadari surga. Waqad barazat fi abha hulaliha, di mana bidadari ini menampakkan dirinya dengan pakaian yang paling indah. Wa akhadhat takhtalu fi mishyatiha, maka ketika dia memakai pakaian yang indah itu, maka mulailah dia di hadapan suaminya. Dia pun berjalan dengan gagahnya, ya. Nah, dalam ketika dia jalan, ini jalan seperti orang yang sombong gitu, tapi untuk menampakkan kecantikannya di hadapan suaminya. Wa tatathanna biqaddihal mamsyuq, lalu kemudian dia pun berlenggak-lenggok di hadapan suaminya, menampakkan tubuhnya yang ramping. Kama yatathanna al'udut tari, seperti bergoyangnya kayu yang masih basah, yakni berlenggak-lenggok. Waqad hamalat min wardil khududi warummanin nuhud, sementara dia ya pada tubuhnya terlihat dari pipihnya yang seperti mawar merah dan seperti delima, ya, nuhud. Nuhud itu tadi, ya, delima yang ada di bagian dadanya. Naam. Wa yahiqqu laha an tamshi tayyahatan, dan ya pantaslah bagi dia untuk berjalan ya dengan gagah seperti itu. Bihusniha, untuk memperlihatkan keindahannya. Mazhuwatan bijamaliha, yang dihiasi dengan kecantikannya. Wahia fi jannatil hayawan, sementara dia di dalam surga yang kehidupannya kekal. Haulaha kullu ma yasurru wa yubhiju, yang di sekitarnya setiap yang terlihat mesti menyenangkan, ya. Wa khawadimuha yuhitna biha, sementara ada pelayan-pelayannya bidadari ini. Jadi sang istri yang menjadi pemilik ahlul jannah itu ada pelayan-pelayan wanitanya di sekitarnya, ya. Kalau di dunia ini kan biasanya kalau putri raja jalan kemana-mana mesti ditemani sama dayang-dayangnya gitu. Nah, pelayan-pelayannya. Nah, yuhidna biha, maka demikian pula pelayan-pelayan dari sang bidadari ini itu mengitari, berada di sekelilingnya. Mingkuli janib, di setiap ya bahagian, yakni di sekelilingnya. Wahia wasatuhunnya, sementara sang istri pemilik penghuni surga ini ada di tengah mereka. Ka'annahal badru laylata tamamihi, seakan-akan dia bulan purnama di malam yang sempurna. Qad uhita fi dhulmatil layli bin nujubil mutala'imah, yang telah diliputi dalam kegelapan malam dengan bintang-bintang yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Huna tamliku mahbubah ad-dahsyah wa ya'khudhuhu al-ajab min aqtarihi, sehingga sang suaminya ini pun merasakan ini suatu yang dahsyat sekali. Nah, takjub ya melihat keadaan tersebut. Falisanuhu wa qalbuhu wa ainuhu kullu dhalika fi ghayati ad-dahsy wal i'jab, sehingga lisannya dia, hatinya, matanya, semuanya dia merasakan suatu yang dahsyat terjadi, suatu hal yang sangat menakjubkan yang belum pernah dia merasakan sebelumnya. Wa tasbihu lillahil karimil wahhab, dan tasbih memuji Allah yang telah memberikan semua ini. Walaqad kana al-qalbu minhu qabla zafafiha ilayhi fi a'rasin muttasilah wa afrahin mustamirrah, ya, yang mana hati sang suami ini, penghuni surga ini, ya, sebelum dia ya merasakan ya berkumpul dengan istrinya, maka dia selalu ya merasakan nikmat-nikmat di perkawinannya, pernikahannya, kenikmatan yang terus menerus, kebahagiaan yang terus menerus. Nah, ini baru saat awal ya pernikahan. Nah, dia melamar kemudian menikah, ini baru pernikahannya, belum terjadi pertemuan di antara keduanya, pertemuan khusus tentunya. Hatta idza mataqabala wajhan liwajhin, ya, Setelah mereka merasakan kegembiraan yang terus menerus itu, akhirnya mereka pun saling bertemu wajah, berhadapan antara suami dan istri bidadari surga ini. Kama yataqabalul qamaran, maka mereka pun berhadap-hadapan seperti berhadap-hadapannya dua bulan. Ya, yang satu bulan, yang satu juga bulan, saling berhadapan karena wajah-wajah mereka bercahaya. Lalu kata beliau, fasalhu, lalu tanyakanlah. Ya, wa huwal asyiqul walhan, tanyakan kepada dia yang sudah berhadapan dengan bidadari itu, tanyakan kepada dia. Nah, dalam keadaan dia telah ya merasakan isyq kepada sang bidadari ini. Ke siapa kita bertanya? Nah, maksud beliau ya kira-kira bagaimana kondisi mereka dalam keadaan seperti itu? Coba tanyakan. Sementara dia telah tertimpa perasaan isyq ini, sangat cinta, mabuk cinta kepada istrinya. Hal yamliku sabra hina idin. Setelah dia berhadapan-hadapan, tanyakan pada dia, apakah dia bersabar? Masih bisa berdiri seperti patung? Ya. Apakah dia masih bisa menahan dirinya? Apakah dia bisa bersabar pada waktu itu? An inaqin wa taqbilin wa isra'in ilal mahbub fi lahfatin wa syauqin. Ya. Nah, ini terjemahannya ini yang enam, ya. Ya. Apakah dia bisa bersabar pada waktu itu untuk na'am memeluk yang ada di hadapannya, menciumnya, bersegera kepada yang dia cintai dengan penuh kerinduan? Bal salhu, bahkan tanyakan dia, aina khalfa sabrihi wa fi ayyi makanin tarakahu. Tanyakan pada dia, di mana dia letakkan kesabarannya? Di tempat mana kesabaran itu dia tinggalkan? Maksudnya apa? Dia enggak punya kesabaran lagi. Yang tadinya dia bersabar, sudah ditinggalkan jauh kemana gitu. Dilempar jauh-jauh. Setelah berhadap-hadapan dengan bidadari ini. Summa salhu, kemudian kamu tanya lagi dia. Ya. Kaifa huwa wa qadim tala'at minal futun wa sihril halal. Ainahu wa udhunahu. Ya. Tanyakan dia. Suami yang sudah dimabuk cinta ini, ya, mabuk kepayang. Di saat dia telah dipenuhi berbagai fitnah dan sihir yang halal. Sihir karena mempengaruhi istrinya ini. Kedua matanya sang suami, demikian pula kedua telinganya, pendengarannya. Hina yasma'u mantiqahar rahim wa anghamahal hulwa allati tuzri bi ajmalil alhan. Ketika dia mendengarkan, ya, kata-kata istrinya yang demikian lembut, demikian pula irama yang demikian manis yang mengalahkan seluruh irama-irama musik yang ada di dunia. Wa hina tuwajjahu ilaihi alfadhuha al'adzbah wa tabuthu ashwaquha wa hubbuha. Dan ketika dia mengucapkan lafaz-lafaznya yang sangat indah dan demikian pula disertai dengan kerinduannya, dia mengucapkan kata rindu dan kata cinta kepada suaminya. Wa hina yara wajhaha al-mudhi'a ka'anna asy-syamsa tajri fi safhatihi, ketika dia melihat wajahnya yang bersinar seakan-akan matahari itu sedang bersinar di hadapan wajah wanita ini. Nah, summa salhu, kemudian kamu tanya lagi dia, kaifa aisyatuhu alhani'ah ar-radiyah. Tanyakan kepada laki-laki ini, apa yang dia rasakan dari kehidupannya yang penuh dengan kegembiraan dan kesenang-senangan. Wa qad ittaka'a huwa wa 'arusuhu 'ala furushayhima, di mana keduanya dia berserta dengan ya mempelai wanitanya di atas ranjangnya, di atas pembaringan-pembaringannya, mereka hanya berdua saja. Yatana jayan bi'adabil alham, mereka berbisik-bisik dengan kata-kata yang sangat lembut dan sangat baik sekali. Wayanthurani durra min afwahihima, dan seakan-akan mereka menyebarkan permata-permata dari mulut-mulut mereka. Ka'annahu uqudu jamanin, seakan-akan yang keluar dari mulut mereka adalah ikatan-ikatan mutiara. Tsumma salhu kaifa majlisuhu, kamu tanyakan lagi kepada dia, ya, apa yang dia rasakan dengan duduknya dia, ma'a mahbubihi, dengan yang dia cintai, ya, tahmilu ilaihi man nasaimun nadiyah ubair ar-rawd wa syadah, yang kemudian ya terbawa kepada keduanya itu udara yang sepoi-sepoi. Nah, udara yang sepoi-sepoi yang melewati kebun-kebun surga yang akhirnya meniupkan bau yang sangat harum sekali. Taduru alaihima ku'usur rahiqil makhtum, lalu kemudian berputarlah mengelilingi mereka berdua gelas-gelas yang berisi arak-arak yang masih tersegel. Ala aidi ghilmanin lahum, yang dibawa oleh anak-anak ya pelayan-pelayan surga, dibawakan kepada mereka, ka'annahum lu'lu'un maknun, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Fayatanaza'ani al-ka'sa, maka mereka pun bergantian ya, suami istri ini bergantian mengambil gelas-gelas tersebut. Na'am. Yurshifuha huwa marratan wa turshifuha khuduhu marratan, sekali-kali sang suami yang meminumnya ya, kemudian gantian lagi, ya kan, selesai istrinya gantian lagi, suami lagi, setelah itu istrinya lagi, terus seperti itu. Nah, thumma yattaki'ani 'alal asirrah, kemudian mereka berdua pun bertelekan, bersandar di atas ya ranjang-ranjang pengantin mereka. Fayatadhammani wa yatalasaqani, setelah itu mereka berdua ya bersama berpelukan dengan erat. Fama dhannuka bimahbubaini ba'dal bain yatalaqayan, setelah itu beliau tidak melanjutkan syarahnya, apa kira-kira yang kalian sangka ya setelah mereka berdua bertemu ya. Ya, nah, beliau tidak melanjutkan, yakni berhenti sampai di situ. Nah, kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa ghaba anhumal adhilu war raqib, mereka yang penuh dengan kemesraan ini ya, itu tidak ada yang mencela, tidak ada yang mengawasi ya, jadi enggak ada satpamnya. Wa khala wisaluhuma min kulli tankid, dan mereka terus bersama antara suami dan bidadari ini, dan tidak ada sama sekali yang akan merusak hubungan mereka. Wa qad lafahuma thawbul wisal, lalu kemudian mereka ditutupi oleh pakaian yang menyambung hubungan mereka berdua. Wa safa lahumal aish wa taba, dan nikmatlah kehidupan mereka dan semakin membaik. Fahal tahsibuhuma yamallani hadzal aish aw yasamani. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, apa yang kalian sangka dari kedua orang yang sedang mabuk cinta ini, laki-laki dan wanita dari ahli syurga, kira-kira apa yang kalian sangka? Apakah kalian menyangka mereka berdua ini bosan dengan kehidupan itu ya, sudah merasa sudah, nah masa gini terus, apakah seperti itu keadaan mereka? La wa hayati rabbi, demi Allah ya, demi kehidupan Rabbmu, la yusibuhuma minhu dajar wala malal, mereka tidak ditimpa rasa dajar ya, capek atau bosan atau menggerutu ya, masa gini terus, ana mau kerja misalnya ya, kalau di dunia kan ya ada waktunya, saatan saat ada waktu bersama keluarga, ada waktu juga untuk keluar mencari nafkah, dalam artian masih banyak menghalangi. Nah, tapi kalau dalam surga, apakah kalian menyangka bahwa mereka itu bosan? Gak ada bosannya. Nah, hidup seenaknya, ya. Apa yang diinginkan ada. Hidup bagaikan raja, bahkan lebih daripada raja dunia. Bal yazidu kullun minhuma hubban li sahibih, bahkan setiap dari mereka berdua ya, semakin menambah kecintaan kepada pasangannya. Hubban mutajaddidan ala dawam, kecintaan yang terus menerus, semakin baru kecintaan itu ya, la yaftur wala yang qati, dan tidak akan berhenti kecintaan itu. Fakullama hadha min habiwisalin. Maka pada saat dia telah mendapatkan bahagiannya dengan istrinya tersebut, dengan suatu hubungan, hafa qalbuhu ila wisalin jadid. Selesai, maka hatinya itu selalu teringat, ya, dan mengharapkan adanya pertemuan kembali dengan istrinya tersebut. Terus selesai, dia mengharapkan lagi untuk bertemu lagi dengan istrinya. Wa yadhallu hakadha, dan demikianlah seterusnya. Fa wisaluhu mahfufun bihubbain. Berarti kata beliau, hubungan antara mereka berdua itu, ya, diliputi dengan dua kecintaan. Dua kecintaan. Hubbun sabiqun wa hubbun lahiq. Kecintaan yang dahulu dan kecintaan yang berikutnya. Kecintaan dahulu dan kecintaan yang berikutnya. Ini kedua-duanya mesti ada. Ya. Kalau salah satunya hilang, ya tidak, kurang harmonis, kan begitu. Kalau kecintaannya dulu saja, ya, berikutnya enggak, wah ini namanya habis manis sepah dibuang, kan begitu. Nah, tapi kalau kecintaannya lahir saja, yang akan datang saja, sebelumnya tidak, ya, tidak menunjukkan ada hubungan yang baik antara mereka berdua. Tapi kecintaan mereka yang ada dalam surga, sabiq lahiq, dulu dan terus akan datang. Wahuma sinwani mutasyabihan. Keduanya bagaikan dua yang bersaudara, ya, yang mirip. Illa anna bainahuma farqan latifan. Hanya saja antara dua jenis kecintaan ini ada perbedaannya, walaupun kecil. Ya'rifuhu kullu man lahu khibratun bihadza sya'n. Yang mana perbedaan antara cinta yang lalu dan cinta yang akan datang itu diketahui bagi orang-orang yang sudah punya pengalaman dengan hal ini. Ya, berarti Ibnul Qayyim punya pengalaman, ya kan? Fa innal hubba sabiq hubbul lahfati wasyauq. Kalau kecintaan yang lalu itu kecintaan kerinduan. Nah, kalau yang lalu rindu. Nah, selalu merindukan. Wal hubbul lahiq huwa hubbun aqabahu alwisal minan nishwati wadhikrayatil hulwa. Sedangkan kecintaan yang berikutnya yang akan datang adalah kecintaan yang disertai dengan terjadi pertemuan yang berikutnya, lalu kemudian mereka pun, ya, an-nishwa merasakan kenikmatan dan mengingat kenangan-kenangan yang manis yang telah mereka rasakan. Wa yahsulu lahum fi kulli waqtin mazidun minasyauqi warraghbah, sehingga semakin bertambah, ya, pada setiap waktu bertambah kerinduan dan harapan mereka untuk kembali bertemu. Wa minas sururi wal bahjah, dan kegembiraan dan kesenang-senangan. Fala yafnama hum fi wala yabid, dan tidak akan sirna apa yang mereka rasakan dari kenikmatan itu, tidak akan punah. Bal huwa daiman fi istimrarin wa tajdid, bahkan terus-menerus mereka merasakan kenikmatan itu dan semakin diperbaharui kenikmatan itu. Lalu setelah beliau menjelaskan ini, beliau mengingatkan kepada orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Faya ayyuhal gharrul ahmaq, wahai orang-orang yang tertipu, yang bodoh. As-sadiru fi ghayyihil ghafil amma khuliqa min ajlih. Orang-orang yang gegabah sehingga dia pun menyimpang, lalai dari tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia diciptakan? Nah, dia lalai, tertipu. Min hadhil hayatin na'imah fi jiwaril malikil muqtadir. Mereka lalai dari apa yang diciptakan, tujuan apa mereka diciptakan, ya. Di mana mereka akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Malik dan Muqtadir. Intabih min ghaflatik. Hati-hatilah engkau dari kelalaianmu. Wanfud anka thawbal kasal. Cepat-cepat hilangkan darimu. Enggak? Buang darimu pakaian malas. Ya. Enggan untuk beribadah. Enggan untuk taat kepada Allah. Tidak ingin menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warida al khumul. Buang jauh-jauh selendang, ya, yang khumul, yang telah usang itu. Kebiasaan bermaksiat tinggalkan. kebiasaan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tinggalkan. Faqad jaddar rahil, sesungguhnya sudah di sana orang-orang sebelum kalian, mereka telah bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perjalanannya. Wasyaddal qaumu raqaibahum, lalu kemudian di sana ada kaum yang mereka telah ya menjalankan kendaraan-kendaraan mereka dengan cepat. Wa anta la tazalu tatamatta wa tatathab, sementara kamu masih juga memperlambat-lambat diri, masih juga menguat, malas, ya, ngantuk, nanti sajalah. Nah, ya. Ya, teman kamu sudah berangkat ke sana, mereka sudah berlomba-lomba. Ya. Mereka sholat berjamaah, Masya Allah. Mereka hidupkan malam-malam. Mereka ibadah. Mereka menjalankan perintah-perintah Allah. Sementara kamu masih mengatakan, ya nantilah. Tiba waktu zuhur, ya nanti asar lah. Capek zuhur. Ngantuk. Tiba waktu asar, wah nantilah. Nah, terus seperti itu. Taswif. Nanti, nanti, nanti. Kamu tidak mengetahui. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa itulah ajalmu. Ketika datang ajal, tidak ada lagi harapan. Nah, ketika telah datang ajal, apakah masih ada kemungkinan bagi kita untuk beramal? Tidak ada lagi kehidupan yang berikutnya, tidak ada. Tidak ada kehidupan dunia yang berikutnya untuk beramal. Nah, sehingga penyesalan yang akan mereka rasakan seperti menyesalnya orang-orang kafir. Nah, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Katanya orang-orang kafir ini, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mungkin aku masih bisa lagi beramal saleh. Masih ada harapan. Apalagi kalau sudah mati. Inna Allah azza wajal yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokannya. Kalau sudah dalam keadaan sakaratul maut, mau taubat, gimana? Gimana dia akan bisa mengakhiri hidupnya dengan ikhlas, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sementara kehidupannya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan kehidupan dunia. Nah, senang dengan harta, kemaksiatan. Enggak pernah bersimput, enggak pernah tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya dengan kenikmatan dunia semata. Nah, apakah kamu masih seperti itu? Waqad sarar rufaq wa adlaju, sementara teman-teman kalian mereka telah melanjutkan perjalanan, mereka telah memasuki tujuan mereka. Yahduhum syauq ila diyaril habib, dan kerinduan telah menyertai mereka untuk sampai ke kampung-kampung yang mereka cintai. Wa tarakuka, dan mereka telah meninggalkanmu. Ma'al mukhallafin alladzina radu bil qu'ud, bersama dengan orang-orang yang tidak ingin melanjutkan perjalanannya, orang-orang yang senang untuk duduk saja. Wa qana'u bihadzal ardil haqir, dan mereka sudah merasa puas dengan apa yang mereka rasakan, padahal itu rendah, itu hina. Wa ra'aita aktsaran nasi qad akhladu ilal ard wa radu bil hayati dunya, dan engkau melihat mayoritas dari kalangan manusia, mereka telah merasa diri mereka kekal dengan kehidupan dunia. Mereka senang dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka bahkan merasakan tuma'ninah dengan kehidupan dunia. Sudahlah, cukup inilah yang saya rasakan. Bodoh, lalai. Nah, tertipu mereka. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannaka billahil gharur. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan kalian ditipu oleh orang-orang yang menipu. Ingat bahwa harapan kita masih panjang. Ya. Hidup kita ini selama di dunia ini butuh kesabaran. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah-perintah Allah. Sabar. Waktu itu sangat cepat berlalu. Kullu ma huwa atin qarib, kata para ulama, semua yang akan datang itu dekat. sehingga kematian itu pun dekat, sangat dekat sekali. Nah, coba perhatikan di sekitar kita, sudah berapa banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita yang telah meninggal. Iya kan? Dahulu kita masih bermain-main seperti sebagai anak kecil, lama-kelamaan terus tumbuh dewasa dan dewasa, menikah, punya anak. Wah, enggak terasa sudah punya cucu. Wah, enggak terasa rambut sudah beruban. Ya. Jenggot sudah mulai memutih. Kulit sudah mulai keriput. Ternyata satu persatu giginya sudah mulai jatuh. Setelah itu harapan. Dalam kondisi seperti ini masih belum mau ibadah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Siapapun kita. Kita tidak mengetahui, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita dalam keadaan kita berbuat maksiat waliyadz billah. Dalam keadaan kita tidak punya persiapan. Masih saja taswif, nanti. Nanti saya bersedekah, nanti saya ibadah, nanti saya terus ditunda-tunda. Nah. Ini sangat berbahaya. Nah. Wa takhallafu 'anil raqbi sa'ir ila Allah. Lalu kemudian mereka pun tertinggal dari orang-orang yang melakukan perjalanannya menuju Allah. Fatabi'tahum fi takhallufihim. Lalu kemudian kamu mengikuti mereka, mayoritas manusia, di mana mereka enggan untuk melanjutkan perjalanannya. Wa radita li nafsika ma radu li anfusihim minal khibati wal hirman. Lalu kemudian kamu senang untuk diri kamu. Apa yang mereka senangi untuk diri mereka dari kerugian-kerugian, tidak mau beramal, ya. Wa salakta asna khittatain yumkinu an yaslukahuma insanun, dan kamu menempuh dua cara yang mungkin ditempuh dua cara itu oleh seorang manusia. Wa huma khittatal ajzi wal jahli, yaitu dua yang mereka tempuh. Ya. Yang pertama adalah al-ajz. Lemah, malas. Nah, yang kedua bodoh, kejahilan, tidak mau belajar agama, enggak mau menuntut ilmu. Fabi'sal khittatan, sungguh sangat buruk kedua langkah ini. Wa ma'a dzalik tumannika nafsuka bil lihaq ma'a hadzal qu'ud wat takhalluf anis sibaq. Ya. Setelah kamu melakukan ini, kamu malas dan kamu bodoh, enggak mau belajar, tidak mau bersungguh-sungguh untuk beramal. Lalu dirimu selalu berangan-angan untuk bisa menyusul mereka yang telah melakukan perjalanannya, yang telah sampai ke tempat-tempat mereka, tempat kebahagiaan. Bagaimana mungkin? Wa ma'a itharir rahati wassalamah ala masyaqqati sa'i wal intilaq. Bagaimana mungkin kalian akan bisa menyusul mereka? Kalian kerjanya istirahat, ingin keselamatan, maunya malas-malasan, bodoh, enggak mau belajar. Kalian lebih utamakan itu daripada bersungguh-sungguh untuk beramal. Ya. Wala saufa ta'lamu aqibata takhallufik. Ketahuilah bahwa kamu pasti akan mengetahui akibat kamu yang bermalas-malasan ini. Hina yang kasyifu lakal ghita, ketika akan terbuka, ya, penutup sesuatu itu, yaitu ketika kamu meninggal, yang gaib itu akan terlihat. Dari situ kamu akan sadar. Wa ta'uddu bananan nadam, dan nanti kamu akan menggigit jari-jari kamu dengan penuh penyesalan. Alama dayya'ta min furas, dengan apa yang telah engkau sia-siakan dari kesempatan-kesempatan. Kunta indaha, padahal dahulu kamu punya kesempatan itu. Dza qudratin wa imkan, kamu punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi setelah kamu, ya, telah meninggal, nah, telah terbuka penutup gaib tersebut, kamu pun akan menyesal. Ya. Bagi orang-orang yang tidak beramal, orang-orang yang bermaksiat, maka mereka pun akan menyesali perbuatan mereka. Ya laitani kuntu turaba, kenapa aku tidak menjadi tanah saja dulu. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal lagi. Nah, sudah tidak ada lagi harapan. Nah, kematian itu hanya sekali. Hidup itu hanya sekali. setelah mati alam barzakh, setelah itu dibangkitkan, maka tidak ada lagi harapan untuk beramal. Yang ada adalah yaumul jaza, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan di akhirat. Tayyib, sampai di sini insyaallah ta'ala yang kita jelaskan, dan mungkin tinggal satu pertemuan lagi insyaallah besok malam, karena masih ada satu pasal yang berhubungan dengan hal ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.